Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمَعَ صَلَاةَ مَغْرِبٍ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali bisa mempertemukan kita di majelis ilmu, majelis yang mulia ini, di mana sebelumnya sempat kita terhalang dua kali pertemuan kurang lebih. Namun walhamdulillah, Allah memudahkan kita, mengembalikan kepada kita kesehatan yang sehingga akhirnya kita bisa bertemu kembali. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih meneruskan tentang pembahasan ibadah yang namanya at-tayammum, di mana dalam pertemuan yang lalu telah kita ambil sedikit muqaddimatan sebagai pendahuluan tentang sekilas mengenai tayammum, di mana tayammum merupakan salah satu rukhsah yang Allah berikan khusus bagi umat Islam, tidak diberikan kepada umat-umat selain Muslim. Dan ini menunjukkan bahwasannya agama Islam itu adalah agama yang penuh dengan keringanan. Dan Allah di dalam menetapkan syariat untuk hambanya tidaklah ingin menjadikan syariat tersebut sesuatu yang berat. Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, di dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah menerangkan tentang kewajiban siam Ramadan dan diberikan rukhsah bagi mereka yang sakit atau dalam keadaan safar untuk berbuka dan membayarnya di hari-hari yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Allah menginginkan dari kalian kemudahan dan tidak menginginkan dari kalian kesusahan. Dan demikian pula di dalam penetapan syariat thaharah, Allah Taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, setelah menerangkan cara-cara berwudu dan kewajiban berwudu, di mana berwudu tersebut boleh diganti dengan tayammum tatkala kalian tidak mendapatkan air, maka Allah mengatakan, ma yuridullah liyaj'ala alaikum min haraj. Allah tidaklah menginginkan untuk menjadikan bagi kalian sesuatu yang berat. Sehingga hakikatnya agama Islam ini, syariat-syariatnya kalau kita mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman, dengan pengamalan yang benar, hakikatnya adalah sesuatu yang mudah. Hanya saja prasangka dan hawa nafsu yang dikedepankan hingga akhirnya mereka memandang syariat itu susah, syariat itu membelenggu. Oleh karena itu, orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang tidak mau mengikuti syariat Allah, diberikan julukan kepada mereka ashabul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Maka kita berlindung kepada Allah min mudillatil hawa, dari kesesatan yang ditimbulkan karena hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sore hari ini kita akan masuk dalam sifat kaifiyah, tata cara bertayamum. Setelah kita mengetahui kemarin bahwasanya tayamum dibolehkan menjadi pengganti toharoh dari hadas kecil berwudu ataupun hadas besar, yaitu yang apabila terkena kewajiban mandi, dikala dia tidak mendapatkan air atau adanya air bagaikan tidak ada, yang itu dirinci kemarin oleh Syekh Saleh Fauzan menjadi 5 keadaan, ya sudah ya, kecatat kemarin ya Pak Kosis atau belum? Nah, yaitu kapan kata yamum bisa menggantikan toharoh, diantaranya yang pertama ketika tidak mendapatkan air, tidak ada air sama sekali. Yang kedua, adanya air, namun ini sebagai persediaan untuk minum, ya, atau memasak, berarti sudah nyambung berarti. Nah, sudah ketulis kan? Ya, ada 5 keadaan tersebut. Yang kesimpulannya dari 5 keadaan tersebut secara global adalah 2, yakni tidak ada air atau adanya air seperti tidak ada. Karena mau dipakai untuk minum, jadi dianggap tidak ada. Nah, barakallahu fikum. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya tayamum bisa digunakan sebagai pengganti toharah dari hadas kecil berupa wudu ataupun hadas besar berupa mandi, maka diterangkan di dalam hadis berikutnya tentang kaifiyah tayammum. Maka kita masuk hadis yang ke-37 dari kitab Umdatul Ahkam. Qala al-muallifu rahimahullah al-hadithu sabi' wa salatun. Hadis yang ke-37. An Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma qala, dari Ammar bin Yasir, semoga Allah meridhai keduanya, Ammar dan bapaknya Yasir adalah 2 sahabat yang mulia. Qala, beliau berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fajnabtu falam ajidil ma'a. Ini kemarin telah dibaca sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Maka di perjalanan tadi fajnabtu, aku mengalami junub. Mungkin dengan sebab mimpi basah. Falam ajidil ma, ternyata aku tidak mendapatkan adanya air. Kalau junub harus bagaimana? Harus mandi. Namun ternyata tidak ada air. Maka bingunglah Amr bin Yasir yang diutus ketika itu bersama Umar bin Khattab. Yang Allah kehendaki keduanya sama-sama terkena janabah. Maka bingung keduanya. Maka akhirnya di sini Amr bin Yasir melihat ternyata binatang kalau sudah berhubungan dengan pasangannya dia berguling-guling. Ya. Binatang, kelinci, guling-guling apa enggak? Guling-guling. Nah, demikian. Ini demikian. Dan seterusnya. Maka Amr bin Yasir mengatakan, "Fatamarraqtu fis sa'idi kama tamarraqad dabah." Maka mungkin begini cara bersuci. Maka aku pun berguling-guling sebagaimana binatang kalau sudah melakukan hubungan, mereka apa dia berguling-guling. Maka dia berguling-guling kemudian sholat. Kemudian sholat. Adapun Umar berpendapat enggak, karena enggak ada air jadi tidak mandi. Kalau tidak mandi berarti belum suci. Kalau begitu sholat atau tidak? Tidak sholat. Ini Umar bin Khattab ketika itu. Maka kata Amr bin Yasir, "Tsumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika lahu." Kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal tersebut. Diceritakan, maka Rasul pun membimbing bagaimana ibadah yang benar. Maka di sini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, beliau bersabda, innama kana yakfika, hanyalah cukup bagimu, antaqula biyadaika, untuk berkata dengan kedua tanganmu, berbuat dengan kedua tanganmu, hakadha, seperti ini. Maka beliau mempraktekan, summa daraba biyadihil ardo, kemudian Nabi menepukkan kedua tangannya ke tanah. Ditepukan darbatan wahidatan, sekali pukul, sekali tepuk, sudah. Kemudian summa masaha shimala alal yamin, kemudian mengusapkan yang kanan ke yang kiri, sudah. Wa zahira kaffaihi, kemudian punggung daripada tangannya, lengannya tadi, kemudian wa wajahu, dan wajahnya, dan wajahnya. Maka hadis ini menjadi omdah, menjadi patokan pokok dalam kaifiyah tayammum, tata cara tayammum. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh al-imamul Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari mengeluarkan nomor hadis 347 dan Imam Muslim mengeluarkan di nomor hadis 368. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran yang sangat penting. Yang pertama adalah ibadah yang dibangun di atas prasangka dan kira-kira. Ini adalah membawa kepada kekeliruan. Namun dengan sebab niatan yang baik dan juga karena dia adalah orang yang serius namun belum sampai kepada perkara tersebut, serius belajar, bukan orang yang tidak mau belajar. Orangnya serius belajar namun belum sampai. Hingga akhirnya dia kayaknya seperti ini. Yang seperti ini, ibadah dengan perasaan dan kira-kira, ini akan membawa kepada kekeliruan. Kenapa? Dikarenakan yang namanya prasangka, perasaan, dan kira-kira tidaklah bisa menjadikan sesuatu tersebut dikatakan hak, dikatakan benar. Kebenaran bukanlah dengan perasaan, bukan dengan kira-kira. Allah menyatakan di dalam dua tempat dalam surat An-Najm, "Iyattabi'una illa dhanna mereka orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyimpang dari jalannya Rasul, tidak lain hanyalah mengikuti prasangka dan perasaan. Kalau mereka cocok, mereka ambil. Dan kalau mereka tidak cocok, mereka tidak mengikuti. Maka kata Allah, fa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Maka sesungguhnya yang namanya prasangka dan perasaan tidaklah bisa dikatakan kebenaran sedikitpun. Nah, kalau dasarnya prasangka, misalnya alhamdulillah pas dengan al-haq, tetap bukanlah dalil yang namanya hak adalah prasangka. Nah, jangan dia mengatakan, loh itu kan benar saya kan. Enggak, kita katakan yang benar tuntunan Rasul, bukan prasangka kita. Nah, lah kalau salah bagaimana? Apakah dia akan mengatakan, oh ya salah saya ya? Enggak, mereka enggak demikian. Nah, itulah prasangka. Nah, benarnya tidak bisa dikatakan al-haq dari tinjau syariat, salahnya juga bukanlah kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, hendaknya seorang senantiasa berusaha untuk mengkaji kembali kepada sunnah Rasul dan ayat-ayat Al-Quran, karena sesungguhnya segala apa yang kita butuhkan ada di dalamnya. Hanya saja, karena banyaknya orang yang menggambarkan kalau kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah, maka kita akan begini dan begitu, hingga akhirnya manusia menjadi pobi, menjadi takut dan seterusnya. Padahal kesalahan adalah pada orang yang dia itu tidak mau mengamalkan Quran dan sunnah secara utuh. Mereka mengambil yang cocok, dibuang yang tidak cocok, hingga akhirnya jadi jelek. Kalaulah mereka mau mengambil seluruhnya, maka niscaya akan menjadi baik. Barakallahu fikum. Maka di sini lihatlah Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma dikala beribadah dengan sekedar perasaan. Oh, jadi begitu ya cara? Ya. Cara bersuci kalau begitu aku guling-guling juga. Nah, maka itu adalah keliru. Namun Nabi tidak memerintahkan untuk mengulang toharohnya. Nah, sholatnya yang dibangun di atas toharoh tadi. Kenapa? Karena beliau adalah seorang yang jujur. Seorang yang memang semangat belajar mencari ilmu. Dan beliau berijtihad ketika itu. Nah, adapun kalau kita dengan alasan ya karena saya bodoh ngaji mboten purun, sinau ya ora gelem, maka tidak bisa dikatakan, oh kalau begitu saya kan itu ijtihad saya. Ini tidak. Nah, namun barakallahu fikum, berbeda keadaan orang yang sekarang ini dengan para sahabat yang dahulu memang betul-betul mencari kebenaran. Buktinya apa? Buktinya Ammar ibn Yasir menceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam begini dan begini, maka Rasul membimbing cara untuk dia mengentaskan hadas yang ada pada dirinya. Yani dengan cara at-tayammum. Dengan cara tayammum. Bagaimana cara tayammum? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama yakfika, tidak lain hanyalah cukup bagimu, antakula biyadaika, untuk berkata dengan kedua tanganmu. Yani dengan perbuatan. Nah, karena perbuatan termasuk bagian dari ucapan. Nah, yaitu bagaimana hakadha taraba biyadahil ardo, ditepukan darbatan wahidatan, berapa kali? Satu kali. Kemudian summa masaha shimala alal yamin, atau yamina ala shimal. Nah, demikian. Nah, sudah kemudian diusapkan ke tangannya, kemudian wajahnya, dan wajahnya di sini demikian. Barakallahu fikum. Ini cara tayammum. Maka diterangkan oleh para ulama cara tayammum kaifiahnya. Yang pertama, ya ini tadi hadisnya nih kengi. Kalau begitu sekarang bagaimanakah kaifiah tayammum? kaifiyah tayammum barakallahu fikum. Diterangkan oleh para ulama. Dengan dasar hadis ini, bahwasanya kaifiyah tayammum yang pertama adalah at-tayammumu darbatan wahidatan yumsahu biha al-wajha wal kaffaini, yang yakni bahwasanya tayammum itu adalah satu kali tepuk ke tanah. Naam. Kemudian diusapkan kepada wajah dan kedua tangannya. Bagaimanakah urutan bertayammum? Maka urutan tayammum yang pertama adalah dia berniat, memiliki niat di dalam hati, karena tujuan tayammum secara bahasa al-qasdu, tujuan. Tujuan dalam rangka menepuk tanah ini untuk bertoharoh, mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Kalau seandainya saya sekarang mencontohkan, misalnya, apakah ini tayammum? Kita katakan tidak, karena saya tidak niat ini sebagai tayammum. Cuma cara tayammum seperti itu. Naam. Cara tayammum seperti itu. Naam. Lah, akan dikatakan sebagai tayammum yang itu sebagai ibadah toharoh kalau ada niat. Niatnya bagaimana? Niatnya di hati. Tidak terus dia melafadzkan nawaitu an atatahhara bitayammum. Tidak demikian. Namun dia cukup di hati. Tujuan dia mencari tanah yang suci untuk ditepukan untuk apa? Untuk bertayammum. Itulah sudah niat dia. Yang kedua adalah dia mengucapkan bismillah. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau terlupakan tidak mengapa. Tetap sah tayammumnya. Setelah itu, yang ketiga langkahnya adalah yadribal arda darbatan wahidatan biyadaihi. Dia menepukkan tangan kedua tangannya ke tanah satu kali tepuk. Ya. Ini demikian sudah. Kemudian yang ketiga summa yanfusuhu. Kemudian yanfusuhuma. Ditiupnya boleh. Au yadribuhuma atau dikinikan atau yamsahu al-yamina ala shimal. Terserah. Boleh? Boleh? Satu atau? Boleh? Atau? Apa gini? Sudah? Nah setelah itu, yang keempat, yang kelima selanjutnya. Summa masaha wajhahu bihima. Nah, summa masaha bihima wajhahu. Kemudian diusapkan kedua tangannya ke wajah. Diusap ke wajah? Ke wajah. Nah. Diusap ke wajah, kemudian wayadaihi awadhahiro kaffaihi, yaitu dan punggung daripada kafnya, punggung daripada pergelangan tangannya. Ini cara bertayamum. Lima langkah, yang pertama niat, yang kedua bismillah, sunnah hukumnya kalau lupa tidak mengapa. Yang ketiga menepukkan tangannya ke tanah satu kali tepuk kedua tangannya. Kemudian yang keempat memukulkan atau meniup atau mengusap, ya, diusapkan atau ditiup atau di apa namanya? Tepuk-tepukan begini. Nah, kemudian setelah itu diusapkan ke wajah dan sekaligus kedua tangannya, punggung daripada telapak tangannya. Ini kaifiyah tayammum didasarkan hadis Ammar ibn Yasir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini cara tayammum, nggih. Nah, sekarang di sana terjadi khilaf, itu cara yang benar. Cara yang benar. Di sana terjadi khilaf tentang cara tayammum. Sebahagian madhab memandang cara tayammum adalah dorbatan, dua kali tepuk. Darbatun lil wajh wa darbatun lil yad. Didasarkan beberapa hadis, yakni diantaranya hadis Amr ibn Yasir dari jalan yang lain, namun ternyata diterangkan oleh barakallahu fikum para imma alul hadis, riwayat-riwayat yang ada muttaribah, terjadi kekoncangan sehingga dihukumi lemah. Hadisnya lemah. Kalau sudah lemah, berarti tidak bisa dipakai untuk sandaran hukum. Nah, berbeda kalau yang tadi riwayat Bukhari Muslim sahih. Kemudian yang kedua, mereka ini hadis yang dua kali pukulan, tepukan, lemah, sehingga yang benar adalah satu kali tepukan. Kemudian yang kedua, yakni wa masaha yadaihi ila mirfaqaini, datang dalam lafaz hadis Abdullah bin Umar yang lainnya, kharij sahih, bukan di dalam sahihain, ada tambahan, dan Rasul mengusap tangannya sampai dengan mirfaqaini, siku. Riwayat ini juga menyelisihi riwayat yang sahih. Nah, sehingga dihukumi lemah juga. Lah bagaimana kau sekedar sampai dengan pergelangan tangan? Jawabannya di sana, karena itlaqul yad fi lughatil Arab, dikarenakan dikatakan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, famasaha zahira kaffaihi. Ini nampak kata, dan ini pemahamannya Ammar bin Yasir, yaitu darbatun lil wajhi wal yadaini, kata Rasul, yaitu satu kali tepukan untuk wajah dan kedua tangan. Ketika disebutkan kedua tangan secara mutlak, maka yang dimaui adalah sekedar sampai dengan pergelangan tangan. Sehingga kalau di dalam hukum potong tangan, seorang yang mencuri sampai dengan rubuk dinar, batasan seperempat dinar. Nah, seperempat mata uang emas. Maka dia kalau tertangkap dan diketahui bukti-buktinya, bisa ditegakkan hukum had, dipotong tangannya. Itu syariat. Nah, namun apakah demikian? Tentu ada aturannya. Aturannya apa? Kalau dia mencurinya, betul-betul mencuri barang yang dijaga dengan baik, dengan standar. Seandainya mencuri motor, ternyata jenengan malam-malam nyaruh motor di depan rumah, tidak diteralis, tidak apa, dan seterusnya. Ini siapa yang salah? Yang salah siapa? Oh, tapi dia mencuri motor. Kira harganya kan mahal ya. Harus potong tangan, gak bisa. Kenapa lawang jenengan saja tidak menjaga? Nah, jadi demikian. Sehingga di sini, ya kita yang menjaga sebagai bentuk barakallahu syukur kepada rizki yang Allah berikan kepada kita. Motor dimasukkan ke rumah, dikunci. Ini demikian, ini sebagai contoh ya. Lah mencuri apa? Lah dijaga aja, enggak dibiarkan begitu saja. Bukan fihirzin, tidak dijaga begitu saja. Jadi bukan begitu cara tawakal. Cara tawakal kita tetap berusaha. Nah, barakallahu fikum. Lah di sini, lah ketika hukum potong tangan ditegakkan, maka yang dipotong bukan tangannya selengen dengan, namun berapa? Sampai dengan pergelangan tangan. Potong tangan demikian dalam hukum Islam. Adapun kalau seandainya lebih dari ini, maka akan ditambahkan lafaz sebagaimana ketika wudu. Allah Ta'ala berfirman, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai dengan siku. Berarti maknanya tangan sampai dengan siku. Kalau sekedar tangan, maka yang dimaui adalah segini. Tangan itu ya segini nih. Nah, sehingga ketika bertayamum cukup. Nah, sudah. Ya, dengan pergelangan tangan ke sini. Dan ini adalah pemahamannya sahabat Ammar ibn Yasir. Sebagaimana beliau menyatakan dalam hadis ini, Wa summa massaha shimala 'alal yamin, mengusap yang kanan di atas yang kiri di atas yang kanan, wa dhahira kaffaihi. Ya, tadi ini begini sudah, wa dhahira kaffaihi, dan punggung daripada kedua telapak tangannya. Naam. Lah ini tidak mengatakan sampai dengan mirfaq. Barakallahu fikum. Sehingga itulah cara tayamum yang benar. Cara tayamum yang benar. Jadi cukup obati mudah ya. Cara tayamum mudah, cuma nah. Apa tadi? Sudah. Kalau ini enggak bisa. Enggak ada ya. Halus. Nah, ini tangan dulu apa wajah dulu? Dalam hadis disebutkan wa tangan dan wajahnya. Ini tidaklah memberikan faedah urutan. Karena wawu. Dan terjadi khilaf para ulama, dan yang benar sesuai dengan urutan wudu. Tangan apa wajah dulu? Wajah dulu. Nah, yaitu karena di sini bukan dengan lafaz summa. Bukan dengan lafaz summa. Hanya wa menggabungkan tangan dan wajah, wajahnya. Sehingga di sini wajah kemudian tangan. Demikian. Nah, barakallahu fikum. Ini cara bertayamum. Nah, sekarang difahami nggih? Difahami. Nah, sekarang kita menambahkan sedikit, menyempurnakan faedah. Naam. Harus kita pahami di sana syarat-syarat dibolehkannya tayamum. Syarat sahnya tayamum. Maka diterangkan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. Di sana syarat, syurutu sihhati tayammum, syarat sahnya tayammum ada lima. Ada lima. Kalau kita telah mengetahui cara bertayammum, maka kita mengetahui di sini syarat sahnya tayammum ada lima. Yang pertama an-niyat. Adanya niat. Sehingga tadi langkah pertama adalah ada niatan. Tujuan kita apa? Naam. Yang kedua, al-islamu, yaitu Islam. Yang melakukannya adalah seorang muslim. Kalau orang kafir, tidak sah. Karena ini bukanlah syariat bagi orang kafir. Naam, barakallahu fikum. Dan demikian pula karena yang namanya tayamum adalah ibadah. Yang ketiga al-aqlu, berakal sehat. Berakal sehat. Sehingga kalau orang gila, orang yang pingsan, atau di luar kesadaran, orang yang masih dibius, terusnya ini. Maka kalau bertayamum sah atau tidak? Tidak sah, karena dia tidak memiliki akal yang berfungsi. Sehat, naam demikian. Yang keempat at-tamyizu, yakni sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan antara niat ini dan itu, yakni kalau anak-anak bukan bayi, yakni sudah usia rata-rata 7 tahun ke atas. 6 wa huwa man kana duna sabi'ah, yaitu fala yasihu min ghairil mumayyiz, maka tidak sah kalau dilakukan oleh anak-anak yang belum mumayyiz, yaitu anak yang usianya masih di bawah 7 tahun. Nah, ini terkait dengan anak-anak di bawah 7 tahun sebagai perhatian bagi para aba orang tua untuk membantu imam di dalam sholat, maka hendaknya tidak menjadikan anak-anaknya yang di bawah 7 tahun masuk barisan shaf. Masuk barisan shaf. Kalaupun mereka mau dimasukkan barisan shaf, maka hendaknya bagian paling pinggir. Sehingga kalau orang tua misalnya kepengin jejeran sama anaknya, sudah pilih paling pojok. Kalau shafnya nyambung, ya. Kenapa kata para ulama? Karena dia belum mumayyiz, bisa memutus keberadaan shaf. Adanya dia di dalam shaf dianggap tidak ada karena sholatnya belum, niatnya belum, bisa demikian. Nah, memang dia sudah bisa 4 rakaat dan seterusnya. Namun apakah dia faham ini sholat duhur, sholat asar dan seterusnya? Nah, ini kalau di bawah 7 tahun keumumannya belum paham. Namun kalau sudah 7 tahun ke atas sudah mulai nalar demikian. Nah, ini atau mereka disendirikan di bagian belakang kalau tidak menimbulkan kegaduhan. Nah, jadi di sini ini tamyiz. Namun sholatnya sah atau tidak kalau dia memenuhi syarat-syarat yang lainnya, berwudu dan seterusnya, ya sah sholatnya. Sholatnya artinya sah, dia mendapatkan nilai sah dan pahalanya untuk orang tuanya. Pahalanya untuk orang tuanya. Karena kewajiban orang tua adalah memerintahkan anak-anaknya untuk sholat kalau dia sudah usia 7 tahun. Kalau tidak diperintahkan, maka orang tua berdosa. Anak yang tidak sholat belum dicatat berdosa. Namun orang tuanya berdosa karena tidak mendidik dan memerintahkan anaknya untuk sholat. Jadi yang wajib adalah orang tuanya. Nah, demikian. Yang kelima, syarat terakhir. Yang kelima, atau di sini, yakni 6 syarat. Yang kelima, ta'adzur isti'malil ma. Yakni orang tersebut adanya uzur menggunakan air. Dan uzur ini ada 2 bentuk. Imma li'adamihi. Bisa jadi karena memang tidak ada air. Nah, adanya uzur menggunakan air. Dan uzurnya ada 2 bentuk. Yang pertama adalah karena bisa jadi tidak ada sama sekali. Yang kedua, auli khaufi dharari bisti'malihi. Atau yang kedua karena khawatir munculnya mudarat kalau menggunakan air. Munculnya mudarat kalau menggunakan air. Yang ini cakupannya banyak. Bisa jadi imma limaradin yukhsha ziyadatu wa ta'khuru shifaihi bistimalil ma. Nah, yaitu dikhawatirkan munculnya mudarat kalau menggunakan air. Apakah karena sebab sakit yang dikhawatirkan akan bertambah parah kalau terkena air atau terlambat sembuhnya. Nah, atau juga karena tadi mudarat airnya sedikit namun untuk keperluan minum dan masak telah lewat. Nah, maka ini mudarat menimbulkan kelaparan, kehausan dan seterusnya. Maka di sini dibolehkan bagi dia tayamum. Kalau ternyata di rumah enggak ada air, ledengnya mati, ya. Namun ternyata ada di sana orang yang menjual air. 1 jeligen misalnya 10 liter harganya berapa? Misalnya 3.000. Terus 3.000. Bagaimana? Berarti dia wajib membelinya. Tidak ada alasan, oh saya enggak ada air di rumah saya, ya. Namun ada yang membelinya dan dia mampu membelinya dan wajar kalau 10 liter 3.000 di musim kemarau. Wajar mboten? Wajar, berarti dia wajib membelinya. Wajib membelinya untuk wudu, untuk masak dan sebagainya, ya. Kalau begitu belinya 30 liter, ya. Supaya untuk yang lainnya, paham sini ya. Nah, ini demikian. Jadi tetap ketika itu tidak ada air, bukan maknanya kalau di rumah tidak ada air berarti boleh, tidak demikian. Namun dia telah berusaha mencari. Nah, barakallahu fikum. Lah, ini syarat yang keenam. An yakuna tayammum biturab bil yadi in wajadahu. Yaitu hendaknya tayammum itu dilakukan dengan debu yang suci dan dengan tangannya. Dengan tangannya, bukan dengan pipinya langsung begini, tidak, ya. Artinya gitu. Namun dengan tangannya. Nah, dengan tangan. Nah, sudah. Ya, saya mau tayamum, sudahlah ke kaca saja. Nah, tidak, ya. Namun dengan tangan. Debunya yang suci demikian. Tapi di sini diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun mereka sepakat yang namanya debu di sini adalah turabul hars, yaitu tanah. Kalau tanah ini sepakat yang di bawah. Ya. Yang kedua, apakah yang di tembok ini bisa dipakai? Jawabannya, di sana para ulama menerangkan kalau memang itu adalah debu. Debu kalau tembok ini yang licin ini enggak terasa ada debu. Ya. Kalau memang ada debu, nggih kadang kan bisa dirasakan nggih. Nah, ini kalau ini enggak terasa ada debu. Ini bersih. Enggak tahu yang situ mungkin agak kuning-kuning itu enggak tahu ya. Lah ini terutama kalau catnya cat minyak biasanya enggak ada. Atau di sini juga enggak ada karena disapu bersih. Mungkin kalau ada yang penting ada debu maka itu boleh. Demikian. Nah, ini di sana meluas pembahasannya bagaimana kalau orang mau naik pesawat apakah harus membawa pasir atau tidak. Nah, sebagian madhab menganjurkan demikian dan itu ikhtiyat, hati-hati. Namun, dari pengalaman yang ada, alhamdulillah, dalam pesawat kita pun tidak pernah bertayamum. Nah, selalu berwudu. Apakah baik itu pesawat domestik ataupun luar negeri, tetap bisa berwudu karena memang fasilitas mudah. Hanya saja perlu teknis supaya tidak mambrah-mambrah, artinya demikian. Nah, supaya tidak terkena najis dan supaya tidak di sana airnya ini melebar kemana-mana sehingga bisa membahayakan instalasi daripada pesawat, menimbulkan konsleting dan sebagainya. Lah itu yang harus dipelajari, artinya demikian. Namun kalau berwudu, selama dari pengalaman yang ada, kita tidak pernah berwudu walaupun tidak pernah bertayamum walaupun itu di pesawat. Walaupun itu di pesawat. Dan walhamdulillah ibadah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi. Sehingga walaupun sebagian ulama menyatakan ya boleh tayamum, itu dalam keadaan yang memang tadi dibolehkan. Nah, kalau memang dia takut mungkin pesawatnya lagi cuacanya buruk dan seterusnya, dia takut kalau berdiri jatuh dan bahkan mungkin dilarang berdiri dan seterusnya. Tidak boleh pergi ke kamar mandi dan seterusnya. Mungkin. Hanya demikian. Yang terus berjam-jam seperti itu. Mungkin. Demikian ya. Namun. Seorang ya kita melihat situasi dan kondisi. Namun dari pengalaman yang ada. Alhamdulillah tidak pernah kita bertayamum walaupun di pesawat. Ini demikian. Wallahu a'lamu bishawab. Ini diantara hal-hal yang terkait dengan tayamum. Adapun pembatal-pembatal tayamum. Di sini adalah seperti pembatal-pembatal wudu. Pembatal tayamum sama seperti pembatal wudu. Ditambahkan di sana dua perkara. Yani pertama, wujudul ma, didapatkan adanya air. Didapatkan adanya air kalau dia bertayamumnya dengan sebab tidak ada air. Ya. Sedang tayamum. Ya. Sudah tayamum, saya terkena janabah. Wah, enggak ada air, sudahlah tayamum saja, sudah. Untuk salat sah. Nah, sudah selesai salat sunnah, tiba-tiba bers udan. Bers gede banget alhamdulillah. Boleh untuk salat yang wajib tidak boleh. Kenapa? Karena sudah ada air. Nah, ini berarti kita harus mandi. Nah, harus mandi. Nah ini. Artinya demikian. Lah, sholat sunnahnya sah enggak? Sholat sunnahnya sah. Karena Allah yang mengizinkan kita bertoharoh dengan tayamum. Namun kalau memaksa sholat wajibnya dengan yang tadi. Saya belum kentut. Saya belum batal wudunya. Sah atau tidak? Tidak sah karena sudah ada air. Kalau memang alasan bertayamum tidak ada air. Yang ketiga. Ya, dan yang dua tadi ditambahkan. Zawalul udhri. Yaitu hilangnya uzur alladzi min ajlihi syuri'at tayammum, yang mana dengan alasan tadi dia menuju ke tayammum seperti sakit. Saya sakit dodok dingin banget, kalau kena air tambah dodok, sudahlah saya tayammum. Tiba-tiba sudah sholat subuh ke masjid banyak orang, walhamdulillah tiba-tiba jaketan biuk sumuk, sudah sumuk ini karena biasanya kalau di masjid hawanya memang lebih hangat daripada di rumah kadang nggih. Seperti itu nggih. Artinya demikian memang Allah mudahkan di pagi harinya. Wah, tiba-tiba sumuk sudah kita lepaskan, berani kena air. Maka yang seperti ini tidak boleh untuk ibadah berikutnya yang disyaratkan toharoh. Difahami ini ya. Nah, ini tadi kalau udurnya hilang. Hilang. Nah, lah ini pembatal-pembatal tayamum. Pembatal-pembatal tayamum berarti ada tiga kalau begitu. Yang pertama pembatal wudu secara umum. Yang kedua adalah dengan adanya air kalau alasannya tidak ada air. Yang kedua hilangnya uzur kalau alasannya karena memang berhalangan menggunakan air. Difahami ya? Difahami di sini. Nah, sekarang jam berapa ini sudah isya ya? Sudah masuk isya. Nggih, khairan insyaallah. Nggih, kalau begitu sudah sebenarnya saya kepengin menanyakan kira-kira paham atau tidak, namun khairan insyaallah karena waktunya sudah habis, maka kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan waktu yang akan datang kita akan membahas tentang adab-adab qadha il hajah. Belum ya? Atau sudah? Belum, yaitu adab kita membuang hajah. Naam. Adab membuang hajah ini juga perlu diketahui dan kita akan masuk dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.